Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahid Al-Ahad Al-Fard Al-Samad Al-Ladhi Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Fasolatullahi wasalamuhu ala imami ahli tauhid habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana thabbit qulubana ala dinik ala al-iman bik wa bi rasulik wa bima jaa bihi nabiyyuka sayyiduna Muhammad. Ukhsurna yawm al-qiyamati ma'an zumrati ahli al-iman wa ahyina ya rabbana bil iman wa amitna ala al iman wa ba'athna yawm al qiyamati ma'a zumrati ahli al iman warzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wa shahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du. Hari ini adalah awal bulan mulia, bulan suci Ramadan. Seperti biasa, ada kajian-kajian yang akan kita hadirkan di bulan Ramadan sebagai bulan mulia, bulan Allah melipat gandakan pahala. Bulan Allah mengangkat derajat hambanya, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Maka sangat tepat kalau di bulan seperti itu kita manfaatkan. Kita bersungguh-sungguh untuk menghidupkan bulan Ramadan. Bukan saja kita melakukan ibadah-ibadah badaniyah seperti sholat dan juga yang lainnya, akan tapi kita pun juga akan mengasah pikiran kita, yang tidak lain itu adalah juga ibadah yang luar biasa, menggunakan akal pikiran kita untuk mencari kebenaran dan mempertahankan kebenaran, untuk menambah kita kawat kekuatan iman, dan juga untuk menjadikan kita agar bisa semakin bersyukur kepada Allah atas segala karunia, kemudian menyesali dosa untuk kita bisa segera tobat kepada Allah. Itu adalah menggunakan fikir kita yang sering disebut oleh ulama dengan istilah tafakkur. Yang tafakkuru sa'ati khairun min ibadati sanati. Kalau kita menggunakan akal kita sejenak untuk mentafakkuri diri kita, semesta, maka ini luar biasa, lebih bagus daripada ibadah satu tahun seperti dikatakan oleh Qadhi Iyad. Karena itu yang akan menguatkan iman, sementara ibadah sebanyak apapun yang dilakukan, jika tidak atas dasar iman yang benar, maka tidak akan ada arti dan guna. Khususnya pada saat ini kita akan belajar ilmu iman, ilmu akidah. Dari situlah dibangun amal. Iman didahulukan, mempelajari ilmu keimanan, fardu ain, di atas fardu ain. Sholatnya orang yang tidak beriman langsung tidak diterima oleh Allah. Semua kebaikan orang yang tidak beriman tidak diterima oleh Allah. Maka mari kita benahi iman kita, kita kuatkan iman kita, dan kita jaga iman kita. Kita akan baca satu mandumah nazam yang ditulis oleh seorang imam besar, Imam Burhanuddin Ibrahim, Imam Burhanuddin Ibrahim Al-Laqqani. Beliau hidup di tahun 1041 Hijriah. Di dalam mandumah ini ada memang berbeda-beda riwayat-riwayat bagaimana penulisan nazam ini. Ada sebagian yang menukil bahwasanya Imam Ibrahim Al-Laqqani bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul memerintahkan, buatlah engkau catatan kecil dalam bentuk syair yang mudah dihafal oleh seseorang, oleh siapapun. Terbangunlah beliau. Kemudian suasana hangat baru bertemu dengan Rasul biarpun di dalam mimpi. Sangat mempengaruhi tentang kejernihan fikir dan hati beliau. Akhirnya beliau duduk dan mengambil pena, menggoreskan pena di kertas. Dalam semalam ditulislah mandumah Jawharatut Tauhid. Ini riwayat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa memang beliau diminta oleh para ulama untuk mempermudah orang bagaimana memahami akidah di saat bermacam-macam akidah palsu mulai merasuk. Karena bercampurnya suku dan suku, bangsa dan bangsa. Maka perlu dibuatkan satu catatan akidah yang praktis, mudah dihafal, akan tapi sangat bermanfaat. Lalu Imam Ibrahim Al-Laqqani menulislah mandumah Jawharut Tauhid. Apapun cerita yang nyampe kepada kita, yang jelas mandumah ini ada. Dan mandumah ini luar biasa. Disyarahi oleh banyak ulama. Termasuk beliau sendiri juga mensyarahi. Pengarang nazam itu sendiri juga mensyarahi. Putra beliau juga mensyarahi. Murid-murid beliau. Dan kebanyakan pensyarah-pensyarah itu adalah madhabnya Maliki seperti beliau. Maliki, Maliki, Maliki, Maliki. Sampai setelah itu muncullah seorang pensyarah dari madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yaitu di tahun 1277 Hijriah, berarti setelah berapa? Setelah 200 tahun, pensyarahnya Maliki, Maliki, Maliki, Maliki, muncullah Imam Ibrahim ibn Muhammad al-Bayjuri. Ulama besar Ashar, bahkan disebut sebagai Syekhul Ashar. Itulah akidah Ashar yang sesungguhnya. Dan sampai hari ini Ashar tetap menjadi menara ilmu yang luar biasa, megah, tinggi. Ulama-ulama Ashar. Dan guru kita juga banyak dari Ashar. Nah, Imam Ibrahim Al-Bayjuri punya syarah yang sangat masyhur dengan yang disebut dengan Tuhfatul Murid. Nah, inilah yang perlu dibaca oleh para santri kitab tersebut. Dan mungkin kami akan ambil dari sana-sini syarahnya, akan tapi lebih banyak kita akan mengambil daripada Imam Ibrahim Al-Bayjuri Asy-Syafi'i. Beliau madhabnya adalah Syafi'i. Baik, kita langsung saja kepada mandumah nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Memulailah nazim dengan bismillah seperti biasanya para penulis buku dan pengarang buku akan memulai bekerjanya dengan bismillah. Bahkan digabungkan juga di dalamnya dengan alhamdulillah. Digabungkan dua-duanya iqtidaan, mengikuti Al-Quran. Kita baca mandumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi, thumma salamullahi ma' solatihi. Ala nabiyyin ja'a bit-tawhidi, wa qata'a raddinu anit-tawhidi. Muhammadil aqib li rusli rabbihi, wa alihi wa sahbihi wa hisbihi. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisar multazam. Wa hadhihi arjuzatun laqabduha jawharatat tauhid qad hadzabtuha. Wallahu arju fil qabuli nafi'a biha muri dan fit thawabi tamia. Pengarang di sini di dalam mukaddimahnya telah mengumpulkan antara bismillah dengan alhamdulillah. Dalam irama mengikuti Al-Qur'an yang pertama. Susunan Al-Qur'an dimulai dengan bismillah kemudian alhamdulillah. Kemudian yang kedua mengikuti sunnah atau pendidikan dari Nabi, ajaran dari Nabi disebutkan dalam hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi. Bismillah bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Segala sesuatu yang secara zahir adalah baik dan dianggap penting, kalau tidak dimulai dengan bismillah maka kurang barokah. Bisa sempurna tapi kurang barokah. Kurang sempurna. Sempurna yang kurang. Bisa sempurna tapi sempurna yang kurang. Maka jangan lupa kalau ingin menulis buku, tulis bismillah. Kemudian alhamdulillah. Adapun alhamdulillah ada riwayat juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul amrin dibalin la yuta'u fi bilhamdillah. Segala sesuatu yang penting dan secara zahir baik, maka kalau tidak dibarengi dengan bismillah, alhamdulillah, ma'akta dalam riwayat ajra ya, abtar. Tentang bismillah dan alhamdulillah ada riwayat yang mengatakan adalah bukan akta tapi abtar. Sama artinya, terpotong berkahnya. Maka jangan lupa untuk baca bismillah dan alhamdulillah. Dan Syekh Ibrahim Al-Laqani, hamba yang sangat kenal Al-Quran, dan hamba yang sangat kenal hadis, maka terlihat dari tulisannya pun mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, alhamdulillah segala kita terjemahkan secara lafzi, terjemah secara lafad per lafad. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Mari kita menjelajah apa yang ada pada kita dan apa yang ada pada kiri kanan kita. Tentang karunia-karunia, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang diberikan kepada kita pun teramat banyak. Sehingga kita pun tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Nikmat tidur, nikmat makan. Lapar pun ternyata Allah berikan untuk kita agar menjadi mukaddimah makan yang lezat. Rasa kantuk pun adalah nikmat mukaddimah agar kita bisa tidur lelap nyenyak. Belum lagi yang lainnya, nikmat-nikmat yang lainnya. Pandangan mata kita yang kita dengar teramat banyak. Keluar dari diri kita lihat semesta, ada bintang, gemintang, rembulan. Di pagi hari matahari terbit dengan kehangatannya. Dibarengi dengan sejuknya udara pagi, kicau burung, bunga mekar, dan segala keindahan yang bertebaran di semesta, gunung menjulang tinggi, kabut yang menghiasinya, dan seterusnya. Pergi ke pantai, ombak kecil berkejar-kejaran, dan seterusnya. Indah semuanya. Kemudian setelah itu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali menyanjung Allah. Maka alhamdulillah, segala puji dan segala kebaikan itu lillahi, hanya milik Allah. Itu maknanya. Kemudian tidak lupa juga mensyukuri Ini ala silatihi, atas segala kebaikan Allah. Ihsanihi. Silatihi, kebaikan, segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Enggak bisa dihitung. La tuhsa. Thumma, kemudian Syekh Ibrahim Al-Laqani melanjutkan setelah berbasmalah dan berhamdalah, melanjutkan tidak lupa dengan pintu menuju Allah. Itu adalah sudah otomatis iman yang ada di hati beliau. Tidak akan kenal Allah, tidak ada kenal syariat kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergegaslah beliau untuk berselawat kepada Rasulullah. Tsumma salamullahi ma salatihi. Yang pertama silatihi, yang kedua salatihi, tsumma kemudian salamullahi, semoga salam sejahtera Allah limpahkan dan juga selawat Allah limpahkan ala nabiyyin, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a bitauhid, yang beliau datang dengan tauhid, dengan ilmu keimanan, ilmu yang memangkas kesyirikan, ilmu yang memangkas kesesatan di dalam keimanan. Waqad arad dinu anit tauhid atau tauhidi, yang pada saat itu agama itu digunakan untuk hal yang baik dan yang benar, yang buruk. Agama yang salah pun disebut agama. Lakum dinukum, agamamu. Jadi engkau orang kafir punya agama, nama disebut agama. Waliya ad-din, bagiku agamaku. Jadi agamamu wahai orang kafir adalah agama. Maka arad dinu, di saat sepi tidak ada agama ini, anit tauhidi, dari ketauhidan. Di saat itu memang Mekah dikuasai dengan kesyirikan. Terputus masa fatrah, terputus dari masa nabi-nabi terdahulu. Sehingga berhala menguasai rumah mereka, tempat ibadah mereka. Bahkan Ka'bah Musyarrafah pun dikelilingi dengan berhala-berhala yang mereka buat. Dalam keadaan seperti inilah Allah utus baginda. Yang datang baginda Nabi waktu agama-agama sepi daripada ketauhidan. Siapakah Nabi tersebut? Muhammad. Baginda Nabi Muhammad Al-Aqib, yang datang terakhir, akib paling belakang, nabi pungkasan. Ada nabi sebelumnya dan ada nabi sebelumnya dan ada nabi sebelumnya. Al-Aqib. Kalau sudah dijadikan nabi terakhir, tidak ada nabi lain lagi. Maka secara otomatis, karena dia terakhir, harus menyelesaikan semua permasalahan sampai akhir zaman. Maka karena beliau adalah nabi terakhir, maka risalah beliau adalah untuk semuanya. Sementara nabi diutus untuk kaumnya, nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaumnya. Dan baginda nabi diutus untuk semuanya, yang jauh dan dekat, barat dan timur, kulit hitam dan kulit putih. Nabinya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Aqib. Sehingga, dan harus begitu, risalahnya adalah menutup risalah sebelumnya. Di samping risalah Nabi menutup risalah sebelumnya, tidak ada lagi setelah itu risalah. Risalah kenabian. Di samping itu mencakup semua ajaran-ajaran yang pernah diajarkan Nabi terdahulu. Di dalam segalanya. Maka Al-Quran sebagai mukjizat baginda Nabi yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, dia tidak akan, Al-Quran akan mencakup semua permasalahan yang terjadi pada umat pada zaman Nabi dan setelahnya. yang terjadi di negeri Arab dan di luar negeri Arab. Maka problem di Arab waktu itu diselesaikan dengan Al-Quran. Maka problem di Cirebon pun kalau ingin menyelesaikan juga dengan Al-Quran. Karena semutuk semuanya. Maka di saat seseorang tidak berpegang kepada ajaran Nabi, maka keluar daripada aturan-aturan yang benar untuk semesta. Siapakah Nabi tersebut? Muhammadin Al-Aqib. Al-Aqib sebagai penutup dan pungkasan. Lirusli Rabbihi, penutup pungkasan yang paling belakang dibanding Nabi-Nabi utusan-utusan yang lainnya. Lirusli Rabbihi, penutup untuk utusan-utusan Allah. Kemudian kesempurnaan sholawat adalah tidak hanya kita bersalawat kepada baginda Nabi, akan tapi kesempurnaan sholawat adalah kita pun tidak lupa dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat, yang bersalawat kepada baginda Nabi tapi tidak bersalawat kepada keluarga Nabi, maka disebut sebagai sholawat batra, sholawat yang terputus keberkahannya. Sebagian riwayat seperti itu. Maka sempurnakanlah di saat kita bersalawat. Tidak cukup kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tambah. Wa ala ali. Imam Ibrahim Al-Laqani pun sangat tahu tentang hal ini. Tidak ingin salawatnya terputus. Maka beliau pun bergegas bersalawat kepada alihi. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Nabi di situ adalah ahli bait. Yang pertama yang harus kita pahami. Ahli bait adalah ashabul kisah. Ini yang pertama. Ashabul kisah adalah 5 orang yang ditutup oleh kain kisah. Kisah itu kain oleh Nabi di saat bersumpah mubahalah dengan orang kafir waktu itu. Nabi memanggil Sayyidina Imam Ali dan Sayyidat Fatimah Zahra dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ditutup dengan kain lalu bermubahalah. Nabi menyebutkan haula'i ahlu baiti. Fathir, fathirhum tathira. Dan Nabi kalau melewati rumah Sayyidina Hasan, rumah Sayyidat Fatimah Zahra yang di dalamnya ada 4 orang mulia Sayyidina Imam Ali dan Sayyidina Hasan Husain, Nabi mengatakan haula'i ahli baiti fathirhum tathira. Disebut oleh Nabi sebagai ahli bait, hadis sahih. Lalu Nabi mendoakan fathirhum tathira, sucikanlah mereka. Dan sungguh mereka manusia tersucikan. Ahli surga semuanya. Sayyidat Fatimah Zahra adalah orang yang pertama menyusul ayahanda beliau ke surga, disebut oleh Rasulullah SAW. Engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang menyusulku. Kalau menyusul Nabi kemana? Ke surga. Adapun Imam Ali bin Abi Thalib disebut oleh Rasulullah. Beliau adalah termasuk minal ashrah al-mubasyarina bil jannati. Salah satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira untuk masuk surga. Maka Imam Ali pun ahli surga. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyida syababi ahlil jannati. 2 pemuda penghulu ahli surga. Kalau ingin melihat pemuda-pemuda ahli surga, terganteng, terhebat, terter, Imam Hasan dan Imam Husain. Artinya semuanya ahli surga. Dan itu pun tidak lepas dari doa Nabi, tathhirhum tathhira. Kemudian ada lagi di situ. Ahli bait Nabi yang kedua masuk di dalamnya adalah azwajun Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah kesalahan besar sebagian orang yang mengeluarkan istri Nabi dari ahli bait Nabi. Dan itu adalah bibit-bibit kebencian kepada istri Nabi. Maka di sana memang ada sekelompok yang membenci istri Nabi, bahkan istri tercinta. Istri yang sangat banyak meriwayatkan ilmu dari Nabi, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu termasuk minal muqtirin yang biriwayatil ahadithi. Termasuk wanita yang paling banyak faqihah. Sangat kuat ilmu fikihnya. Dan beliau termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi. Tapi di sana ada sekelompok orang yang ingin menghantam Siti Aisyah. Sebetulnya yang dihantam bukan Siti Aisyahnya. Lihat, ini satu kelompok yang mengaku dirinya Islam, ingin memisahkan kita dari Rasulullah. Yang jelas bukan ahli sunnah, gitu. Karena ini bukan ahli sunnah. Jadi kaum Syiah. Mencoba untuk menodai Siti Aisyah. Nah, tujuannya adalah bukan sekedar Siti Aisyah. Akan memangkas kita dari Nabi, Sebab Siti Aisyah perawi, periwayat dari Nabi yang paling banyak. Makanya kelompok yang membenci Siti Aisyah itu pun juga yang membenci Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk minal muktirin Nabi riwayatil ahadith, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dihantam juga Abu Hurairah. Kalau sudah Siti Aisyah dihantam habis, Siti Khafsah dihantam, Abu Hurairah dihantam, maka terputuslah ilmu Nabi. Maka muncullah ilmu palsu yang mereka dakwakan. Memunculkan imam-imam yang dikatakan imam maksum. Sehingga sabdanya iman, apa perkataan imam sudah menyamai daripada sabda Nabi. Kelompok bukan ahli sunnati wal jamaati. Maka ahli bait Nabi termasuk dalamnya adalah azwajun Nabi, istri Nabi. Bahkan dalam Al-Quran cerita panjang tentang istri Nabi, panjang tentang istri-istri Nabi, kisah disebutkan Al-Quran dalam ayat-ayat yang panjang, dibuka sih innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti. Di dalam Al-Quran disebutkan itu adalah sanjungan tentang ahli bait Nabi, di dalamnya adalah istri Nabi. Tentunya di dalamnya juga Sayyidina Imam Ali, karena dijelaskan juga oleh hadis. Maka yang jelas-jelas ahli bait yang masuk ayat yang mendapatkan doa tathir dari Nabi adalah ashabul kisah yang lima tadi. Ditambah istri-istri Nabi. Maka jangan ada yang berkata istri Nabi adalah pelacur yang disusupkan seperti yang dikatakan mereka dengan mulut busuknya. Menuduh Siti Aisyah sebagai pelacur yang disusupkan. Karena kekurangan ajaran kepada Siti Aisyah, maka dihukum oleh Allah sampai hari ini menjadi sebuah hukum dan keyakinan. Hukumnya dalam bentuk keyakinan. Jika ada orang mengatakan ada orang berzina, mengatakan berzina di qadhf, hukum qadhul qadhf, dicambuk dia. Dicambuk oleh hakim. Akan tapi mereka yang menodai Siti Aisyah, dicambuk bukan hakim yang mencambuk. Yang mencambuk diri mereka sendiri, karena mereka punya keyakinan bahasanya, mencambuk dirinya adalah ibadah. Sampai hari ini tuh, pencaci Siti Aisyah. Setiap 10 Muharram mereka mencambuk diri mereka. Bahkan ada yang cambuknya kan dikasih paku biar berdarah. Semakin berdarah katanya semakin dekat kepada Allah. Dan sampai hari ini dihukum oleh Allah dengan keyakinan seperti itu. Sehingga di tempatnya sana lihat setiap 10 Muharram rumah sakit telah disiapkan untuk menyambut orang-orang yang katanya punya ibadah dengan mencambuk diri. Dia tidak sadar kalau itu dihukum oleh Allah karena menodai atau merendahkan Sayyidat Aisyah, menuduh Siti Aisyah pelacur yang disusupkan. Maka ini ahli bait Nabi, pertama ashabul kisah, azwajun Nabi. Kemudian setelah itu yang keempat adalah pembahasan lain. Ahli bait yang pertama dan yang kedua itu jadi satu. Mungkin bisa kita ringkas jadi tiga saja. Lima ashabul kisah dan azwajun Nabi satu. Kemudian yang kedua adalah ahli bait fi maqamiz zakati dalam madhab kita Imam Syafi'i. Yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib. Sampai akhir zaman. Selagi nasabnya sambung dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, maka dia adalah ahli bait fi maqamiz zakati. Yang dilarang menerima zakat adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian yang keempat atau yang ketiga dalam ini. Yang ketiga disebut sebagai ahli bait fi maqamid doa, agar doa kita lebih luas. Tentu ahli bait yang pertama tadi. Ashabul kisah dan azwajun Nabi masuk, kemudian Banu Hashim Banu Muttalib masuk, ingin diperluas lagi, maka sebagian ulama agar doa ini rahmat ada doa ini semakin luas. Maka disebut ahli bait di sini adalah semua orang yang beriman, yang bertakwa, mendapatkan doa selawat yang dipanjatkan oleh umat Nabi Muhammad di seluruh penjuru dunia. Nah ini fi maqamid du'a, dalam doa selesai. Wa sahbihi, kemudian juga jangan lupa berselawat kepada sahabat. Dan dua pilar Islam. Dua pilar Islam. Kalau diruntuhkan salah satunya, runtuhlah Islam. Yang pertama adalah ahlu bait Nabi, yang kedua adalah ashabun Nabi. Dua pilar yang harus tegak. Maka kalau kita ingin sampai kepada Nabi, kuncinya harus dua. Kita berpegang dengan ahli bait Rasulullah dan berpegang kepada sahabat Nabi Muhammad. Ada dua kelompok yang meruntuhkan salah satunya. Yang pertama adalah Rafidi, yang mengangkat memuliakan ahli bait tapi menolak sahabat Nabi atau kaum Syiah. mengangkat ahli bait, merendahkan sahabat Nabi, maka runtuhlah Islam, bukan Islam. Atau dia menyanjung sahabat berlebihan tapi tidak punya mahabbah dengan ahli bait, maka pun tidak benar Islamnya. Dan kita ahli sunnati wal jamaati dengan dua pilar pun, itu pun selalu kita hadirkan di dalam salawat. Salawatullah alihi wa ashabihi. Bahkan ada di kalangan mereka itu kalau membaca salawat kepada ahli Nabi, ahli bait Nabi, sahabat Nabi ditahan, enggak mau bersalawat kepada sahabat Nabi. Na'udzubillah. Harus. Ini pilar iman kita hadirkan. Dan Imam Ibrahim Al-Laqani pun sangat tahu tentang hal ini. Maka beliau wa alihi wa sahbihi. Wa sahbihi, sahabat itu siapa? Sahabat Nabi adalah dengan tiga syarat. Seseorang akan disebut sebagai sahabat Nabi kalau memenuhi tiga syarat berikut ini. Yang pertama adalah orang yang hidup bersama Nabi waktu hidup. Orang yang bertemu Nabi waktu Nabi hidup. Bertemu Nabi waktu Nabi hidup. Yang kedua, beriman kepada Nabi waktu Nabi hidup. Beriman kepada Nabi waktu Nabi hidup. Yang ketiga, dia wafat dalam keadaan iman kepada Nabi. Dia wafat dalam keadaan iman kepada Nabi, maka dia sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketemu baginda Nabi. Beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan iman kepada Nabi, maka dia sahabat. Beliau sahabat Nabi. Imam Hasan kecil. Sahabat kecil artinya beliau menemui Nabi dalam keadaan beliau kecil. Bertemu Nabi dalam keadaan beliau beriman. Bertemu Nabi waktu Nabi hidup. Beriman kepada Nabi. Wafat Imam Hasan, Imam Husin dalam keadaan beriman. Baik itu sahabat Nabi. Tapi kalau bertemu Nabi beriman, setelah itu murtad, tidak disebut sahabat. Mati dalam keadaan murtad. Atau bertemu Nabi belum beriman. Banyak sahabat Nabi ketemu Nabi belum beriman. Masih memusuhi Nabi. Setelah Nabi wafat baru beriman. Tidak disebut sebagai sahabat. Kemudian doanya Imam Ibrahim Al-Laqani. Doanya orang yang punya mahabbah kepada umat Nabi. Seperti Nabi. Nabi punya mahabbah kepada umat. Maka pecinta Nabi yang sejati harus punya cinta kepada umat. Rupanya dalam doanya Imam Ibrahim Al-Laqani tidak ingin batasi kepada sahabat saja. Ingin semua yang ada hubungannya dengan baginda Nabi mendapatkan doa beliau. Lalu beliau tambahkan wa hizbih dan semua pengikut Nabi. Didoakan. Kita dapat dalam doanya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Wa hizbih, golongannya, pengikutnya. Wa ba'du, kalimat pemisah antara muqaddimah dengan isi kitab. Fal ilmu bi asri dini, maka ketahuilah bahwa ilmu bi asri dini tentang asal agama, yakni tentang usuluddin, karena ini nadzam aslinya yang sering kita sebut dengan usuluddin, pokok-pokok asal-asal agama, artinya ilmu tauhid. Fal ilmu, sesungguhnya mengetahui ilmu tauhid usuluddin. Maka kalau ada kuliah di Indonesia ada namanya usuluddin, itu penekannya dalam sisi akidah, keimanan. Ilmu tentang usuluddin, tentang ilmu akidah itu muhattamun, hal yang harus dipelajari oleh siapapun. Ada orang belajar ilmu kedokteran, mungkin belajar ilmu nahwu, mungkin belajar ilmu-ilmu itu. Tapi kalau ternyata tidak kuat ilmu akidahnya, dia telah salah alamat. Yang harus diutamakan adalah belajar ilmu akidah dulu. Karena itu yang menyelamatkan dia, ilmu keimanan. Maka mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid adalah muhattamun, hal yang harus, wajib. Yahtaju litabyini, karena begitu pentingnya, yahtaju, perlu litabyini, penjelasan. Keterangan-keterangan. Walakin akan tetapi kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, minnat tatwili, kalau keterangannya panjang lebar, berjilid-jilid, baca selembar saja sudah pusing. Kallatil himam, di saat sudah melemah, menumpul, melemahnya semangat. Kalau sudah semangat lemah, mana mungkin baca kitab gede-gede? Di saat seperti itu, kalau ulama dulu nulis kitab itu Masya Allah. Imam-imam besar pada zaman dulu menulis kitab tebal-tebal, berjilid-jilid. Urusan akidah. Fasara, karena demikian semangat menipis, tulisan berat, besar-besar, tulisannya gede-gede, apa besar-besar kitabnya. Fasara fihi, maka menjadilah. Di dalam hal ini, al-ikhtisaru multazam, maka ringkasan itu menjadi sebuah keharusan. Harus ada ringkasan. Wahadihi, ini adalah arjuzatun rajas. Rajas adalah salah satu jenis syair rajas. Laqab tuha, yang aku beri nama. Laqab itu aku beri nama rajasku tersebut. Arjuzatun. Syair yang aku buat ini aku beri nama Jawharatut Tauhidi, Jawharatut Tauhid, jawhara ada permata. Permata keimanan, permata tauhid. Artinya memang terkumpulkan dalam nazam ini adalah hal-hal yang terpenting dalam urusan akidah. Karena hal yang terpenting maka itu seperti jawharah, permata. Permata bagi orang-orang dibanding urusan dunia tentu yang paling berharga. Rumah segede itu bisa dibeli dengan permata hanya satu kelingking gedenya. Permata. Qad hadzabtuha, dan telah aku tahdzib itu jika sesuatu itu bermacam-macam, telah aku saring. Tinggal yang diambil syaripatinya, itu tahdzib. Jadi hadzaba yuhadzib tahdziban. Jadi banyak macam-macam aku pilah-pilah. Kemudian aku ambil saripatinya saja. Makanya tahdzib. Maka ini saripati daripada ilmu akidah. Hadzabtuha. Wallaha, dan kepada Allah lah arju, aku memohon. Fil qabuli, semoga Allah menerima apa yang aku tuliskan ini. Dan harapanku juga nafian, tulisanku ini bermanfaat. Dan benar bermanfaat. Biha, dengan arjuzah tersebut bermanfaat untuk siapa? Muridan, bagi orang yang merindukan pahala Allah, ingin dekat kepada Allah. Rindu fi thawabi, mendapatkan pahala. Tami'an, sangat menginginkan pahala. Artinya setelah itu Imam Ibrahim Al-Laqani berdoa, ya Allah, aku berharap semoga karanganku ini benar-benar bisa bermanfaat dan menjadikan aku dan siapapun yang membaca ini mendapatkan pahala. Ini ilmu iman. Baik. Kemudian biasa pengarang itu di dalam belajar ilmu itu ada yang perlu kita hadirkan sedikit sebelum kita melanjutkan mandumahnya. Di dalam segala disiplin ilmu kita harus tahu tentang mabadi' al-ashrah. Pondasi yang 10 sebelum kita mempelajari sebuah ilmu. Yang pondasi itu tidak lain adalah wawasan sepintas tentang ilmu tersebut. Maka kita harus tahu ilmu tauhid ilmu apa sih? Maka yang pertama ta'rifuhu, ta'rif, definisinya. Alba'i, apa ilmu akidah, ilmu tauhid ini? Kalau kita bicarakan masalah tauhid secara lafad, tauhid wahada yuwahidu tauhidan, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Satu, mengesakan, menjadikan satu, atau menganggap satu, meyakini satu, itu tauhid. Berceceran, umat bersilang pendapat, maka seorang muslim muwahhid, tauhidul ummati, mempersatukan umat. Itu secara bahasa. Tapi secara syariat, syarak, makna tauhid, tauhidullah, menauhidkan Allah itu gimana sih? Apakah cukup dengan lesan? Oh enggak, maksudnya adalah ifradul ma'bud, mengesakan, meyakini hanya satu tunggal ma'bud, zat yang pantas disembah, bil ibadati, dengan ibadah. Zat yang pantas disembah itu maksudnya ifradul ma'budi bil ibadati, menjadikan, meyakini dan menjadikan zat yang layak disembah dengan ibadah hanya satu saja. Wa ma'atiqadi wahdaniyatihi, dan dengan keyakinan zat tersebut maha tunggal. Wa tasdiqi biha, meyakini tentang ketunggalan Tuhan zat tersebut. Meyakini ketunggalannya zatan, tentang zatnya, wa sifatin, sifat-sifatnya, wa fa'alan, dan pekerjaan-pekerjaannya. Maka nanti di dalam bab wahdaniyat kita akan jelaskan masalah nafyul kumum al-khamsah. Mentauhidkan Allah harus bisa menafikan kam yang lima. Akan disebut nanti pada tempatnya. Al-kam yani kam al-muttasil fi dzat, kam al-mungfasil fi dzat. Kam al-muttasil fi sifat, kam al-mungfasil fi sifat. Kemudian kam di dalam af'al. Nanti insya Allah disebutkan. Bukan sekarang waktunya. Kita lanjutkan dulu. Itu secara syarat, secara istilah. Dan istilah disiplin ilmu itu apa? Ilmu tauhid. Kalau sudah disebut tauhid, ilmu tauhid dalam istilah ya fan, satu ilmu, disiplin ilmu. Fan, satu disiplin ilmu, al-mudawwan, yang dibukukan. Yang selama kita tahu kitab tauhid, kitab jauhar tauhid, kitab ini fan ilmu. Kan ada fan disiplin ilmu, ada ilmu fikih. Ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih. Ini ilmu usuluddin. Ilmu. Jadi satu disiplin. Kalau disebut ilmu tauhid apa? Bukan pembahasan fikih. Ilmu tauhid apa? Bukan pembahasan ulumul Quran. Ilmu tauhid apa? Ya ilmu, disiplin ilmu yang membahas tentang keimanan nanti. Ini. Jadi ini masalah definisinya. Kemudian yaitu biasanya definisikan ilmun, satu disiplin ilmu. Ilmu tauhid adalah ilmun, satu disiplin ilmu. Tu'al ilmu, satu ilmu, wa ilmun. Yaqtadiru, seorang yang mempelajari ilmu itu akan mampu. Ma'ahu, dengan ilmu tersebut. Ala itsbatil aqaidid diniyati, untuk memantapkan dalam keyakinannya pada diri dan orang lain. Kalau sudah itsbat di nafsi, memantapkan keyakinan dalam urusan aqaid ad-diniyati, dalam akidah. Al-muktasabati, yang diperoleh. Dari mana keyakinan itu? Ada sebabnya. Memang hidayah dari Allah. Tapi keyakinan dengan hidayah beda. Orang yakin belum tentu dapat hidayah. Yakin Tuhan Maha Tunggal, tapi belum tentu dia dapat hidayah. Yakin Al-Quran itu adalah kitab suci, tapi tidak dapat hidayah kayak Abu Jahal. Jadi keyakinan ini muktazabah, diambil, diperoleh, didapat. Min adillatiha al-yaqiniyati, dari dalil-dalil yang pasti, yang yaqiniyah. Maka dalil nanti ada maratibul adillati, ada martabat dalil, ada dalil yaqini, yang itulah nanti akan menghadirkan ilmu-ilmu akidah, ilmu keimanan. Disebutkan para ulama martabat dalil itu ada, yang pertama adalah dalil yang qat'iyud dalalati dan qat'iyul wurudi. Qat'i itu pasti. Ad-dalalah maknanya itu sangat jelas, bukan multi makna. Sudah jelas semua orang setiap membaca, orang badui, orang kampung, orang kota, orang bodoh, orang ngerti langsung faham. Qat'iyud dalalati. Secara makna pemahamannya mudah. Kemudian yang kedua syaratnya adalah qat'iyul wurud, pasti benar dia itu dari Allah. Dua syarat ini. Qat'iyud dalalati, qat'iyul wurud. Yang pertama adalah dalalahnya, maknanya sangat jelas, tidak mengandung dua makna atau tiga makna. Tidak ada mengandung, tidak ada multi tafsir, tidak mengandung tafsiran ini. Itu satu dok, sangat jelas. Kemudian, dan ini adalah benar dari Allah. Maka muncullah ini pemahaman masalah akidah. Ini yang kita bahas. Contoh, Wallahu, dia adalah Allah. Ahad, Maha Tunggal. Ahad, Maha Tunggal, orang yang ngerti bahasa Arab semua faham. Satu, enggak ada berbilang. Bukan satu artinya dua, enggak, Maha Tunggal. Maka ini maknanya jelas, tidak mengandung multitafsir. Tidak ada penafsiran yang lain. Kecuali Ahad adalah Maha Tunggal. Kemudian dia adalah Al-Quran, yang Al-Quran itu pasti benar dari Allah karena Al-Quran mutawatir. Maka dalilnya dalil mutawatir, maknanya jelas, maka inilah menghasilkan pemikiran akidah. Yang orang tidak boleh berbeda pendapat. Inilah namanya usulul aqidati. Usulul aqidah. Dan dari sinilah nanti ilmu keimanan didapat. Kemudian nanti martabat yang kedua dalam martabat dalil ada yang qat'iyyud dalalati tapi dhanniyul wurudi. Pasti dia benar. Enggak pasti maknanya jelas. Maknanya jelas. Tapi wurudnya masih mungkin tidak benar. Maknanya jelas, sabda Nabi yang sangat jelas, yang tidak perlu pakai penafsiran. Nabi mengucapkan satu yang sangat jelas. Seperti perintah-perintah melakukan kayak sholat duha dan sebagainya, sangat jelas. Hah? Atau amalan-amalan yang lain yang sangat jelas. Bilangan rokaat, Nabi jelas melakukan sholat malam di bulan Ramadan. Ya, Nabi sholat malam di bulan Ramadan sudah sangat jelas disepakati tentang. Tapi maknanya ini. Kalau ini bukan ini yang ketiga nanti. Yang pertama maknanya jelas. Maknanya jelas. Nabi menyebutkan tentang satu amalan yang sangat jelas. Ya kayak sholat duha itu sendiri. Atau amalan-amalan yang lain sudah sangat jelas. Tidak perlu penafsiran. Akan tetapi itu bukan yang qat'iyul wurudi yang datangnya masih mungkin. Tidak benar, biarpun kemungkinan itu sangat kecil. Yaitu adalah riwayat-riwayat ahadith ahad. Riwayat hadith ahad. Ahadith ahad. Jadi, hadith itu ada dua. Kalau Al-Quran semuanya mutawatir, mutawatir itu dalam pembahasan ilmu hadith dan ilmu tafsir, mutawatir adalah, kalau hadith mutawatir adalah hadith yang marwahu jam'un an jam'in. La yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Jadi kalau berita mutawatir itu adalah satu berita yang dibawa oleh sekelompok orang. Dari sekelompok orang. Sekelompok orang sampai kepada Nabi. Yang sekelompok orang ini mustahil untuk berdusta. Maka ini namanya riwayat yang dibawa ini namanya riwayat mutawatir. Maka yang mengingkari kebenarannya keluar dari iman. Maka jika ada orang mengatakan kul wallah bukan firman Allah dalam Al-Quran, kafir dia. Karena mutawatir. Dan hadis Nabi pun ada yang mutawatir. Qat'iyul wurudi. Yang mengingkarinya maka kafir ada. Tapi kebanyakan hadis Nabi tidak mutawatir. Ada bagian yang kedua, ahad. Maka dalam akidah kita, ahad tidak boleh kita memaksa orang untuk meyakini hadis ahad. Hadis ahad. Kalau mutawatir harus sepakat kita. Makanya dari hadis ahad inilah hadis yang tidak mutawatir. Pokoknya selain mutawatir. Hadis ahad inilah mungkin perbedaan. Madhab Syafi'i mengambil pendapat ini. Imam Syafi'i mengambil pendapat ini. Imam Malik pendapat ini. Maka itu adalah ahad. Khabar ahad. Maka dari dalil yang martabat kedua ini bukan dibangun akidah di dalamnya. Maknanya tidak boleh kita memaksa orang-orang lain untuk meyakini. Tapi ingat jangan salah. Khabar ahad tidak bisa memaksa kita. La yufidul yakin. Khabar ahad tidak menghasilkan makna yakin. Artinya, ini jangan salah seperti sebagian orang. Memahami pemahaman kita ahli sunnati wal jamaati. Waktu mengatakan khabar ahad la yufidul yakin. Katanya apa? Kamu menolak hadis Nabi. Oh tidak. Makna khabar ahad la yufidul yakin. Berita ahad itu tidak yufidul. Tidak memberikan faedah keyakinan. Maknanya apa? Tidak boleh kita memaksa orang meyakini karena khabar ahad. Tapi kita boleh meyakini dengan khabar ahad. Makanya madhab Syafi'i meyakini ini harus begini, madhab lain tidak. Sah. Karena wilayah khabar ahad. Maka terjadi perbedaan pendapat. Maka kesalahan orang akhir zaman mengatakan khabar ahad yufidul yakin. Sehingga kalau sudah menemukan hadis sahih, biarpun bukan mutawatir, dia menganggap orang lain bid'ah, sesat, masuk neraka. Karena dia salah dalam kaidah. Maka perbedaan kita dengan mereka bukan masalah urusan urusan masalah keyakinan akhirnya. Karena mereka punya keyakinan yang salah. Mereka menganggap khabar ahad yufidul yakin, maka semua yang berbeda dengan dia harus salah. Dan bahkan bisa masuk neraka. Karena masalah, kalau kita tidak ahli sunnati wal jamaati, kalau ada orang tidak menerima satu hadis, misalnya hadis katakan Imam Bukhari sahih, maka diambillah oleh Imam Bukhari. Imam Muslim mengatakan hadis tidak sahih, maka tidak mengambil. Tidak saling mengkafirkan. Tapi orang akhir zaman mujtahid dalam hadis pun tidak. Mereka menukil hadis sahih, rawahu Bukhari sahih. Ternyata ada yang berbeda langsung, kau kafir. Tidak seperti itu. Martabat dalil yang kedua. Yang martabat dalil yang ketiga adalah qat'iyul wurudi dhanniyud dalalati. Qat'iyul wurud, pasti benar itu dari Allah. Tapi maknanya multi makna. Seperti masalah al-qur' di dalam Al-Quran itu. Qur' wal mutalaqadu yatarabasna bi anfusihinna. Tiga qur'. Orang yang dicerai menjadi tiga qur' lah. Qur' ini apa sih artinya qur'? Madhab Imam Syafi'i memberi makna qur' adalah suci. Abu Hanifah mengatakan had. Lu kok bisa begitu? Ya bisa. Karena bahasa Arab itu maknanya luas. Maka yang mengambil makna had beda dengan yang mengambil makna suci. Lu apakah setelah itu Imam Syafi'i mengatakan gafir kau Abu Hanifah? Tidak mengambil makna ini. Oh tidak. Hayatnya benar mutawatir. Tapi maknanya mengandung makna ganda. Multi makna. Ini martabat yang ketiga. Dari sini pun tidak bisa dibangun akidah yang maknanya memaksa orang lain harus meyakini. Tidak bisa. Maka dari sini muncul khilaf. Kemudian yang ketiga adalah dalil dhanniyud dalalati dhanniyul wurud. Dhanniyud dalalati hadis yang tidak mutawatir. Dhanniyul wurudi hadis yang tidak mutawatir. Dhanniyud dalalati maknanya pun adalah multi makna. Bisa sini, bisa situ. Dan ini banyak keluar pemahaman fikih dari sini. Maka dari empat dalil yang banyak, qat'iyul dalalati qat'il wurud, di sini dibangun akidah yang artinya aku dan dirimu tidak boleh berbeda. Maka namanya usulul aqidah. Jika dalam usul aqidah, usulul aqidah dalam akidah. Selebihnya 2, 3, 4 ini tidak bisa kita maksa orang lain. Maka kalaupun ini berkenaan dengan urusan akidah, namanya bukan usulul aqidah, namanya furu'ul aqidah. Jadi ada furu'ul akidah. Kalau usul akidah tidak boleh berbeda siapapun. Contoh, sirat atau timbangan amal disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan timbangan amal dalam Al-Quran. Maka semuanya tidak boleh berbeda. Sepakat namanya usulul akidah. Kalau ada orang mengatakan timbangan amal enggak ada, maka kafirlah dia. Cuma nanti rinciannya timbangan kayak apa? Apakah kalau timbangan di dunia kan setelah berat ke bawah ya? Sementara amal baik kalau berat apakah naik atau ke atas? Ini adalah bukan penting. Namanya kalau ini namanya furu' fil aqidah. Maka furu'ul aqidah orang boleh meyakini dan orang boleh tidak meyakini. Yang tidak meyakini tidak keluar daripada iman. Contoh, Imam Mahdi. Imam Mahdi, kita meyakini Imam Mahdi ada. Dan akan datang nanti. Dan ini bukan saja miliknya orang Syiah saja. Tidak, kita meyakini Imam Mahdi dengan dalil-dalil yang kuat. Tapi dalil ini tidak sampai derajat yang menjadikan orang yang berbeda harus kafir. Tidak. Tidak harus menjadikan orang lain jadi kafir. Enggak. Maka dalam masalah Imam Mahdi, maka tergolong ini adalah furu'ul aqidati. Orang yang berbeda pun tidak kita anggap kafir. Biarpun kita punya keyakinan. Kita ahli sunnati wal jamaati. Asy'ariyati mengayakini Imam Mahdi akan tiba. Yang mengingkari datangnya Imam Mahdi tidak sampai kafir. Seperti itu. Termasuk furu'ul aqidati adalah hadir itu Nabi atau bukan Nabi. Enggak penting. Yang jelas abdun soleh, selesai. Yang mengatakan Nabi maka Nabi, yang tidak, tidak. Tapi yang mengingkari 25 Nabi sebagai Nabi kafir. Nah kan begitu. Apakah Dzulqarnain Nabi atau bukan Nabi? Itu khilaf, furu'ul aqidah. Disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan kalau dia Nabi. Maka berbeda. Siti Maryam disebutkan dalam Al-Quran. Tapi tidak disebutkan kalau dia Nabi. Maka ada yang mengatakan Siti Maryam Nabi. perempuan, Nabi perempuan. Dan itu pendapat lemah. Jadi ini furu'ul akidah, perbedaan dalam akidah. Baik. Ini masalah definisi, apa masalah tentang ilmu akidah. Ilmu dengan adillah al-yaqiniyah tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, maka muncul dari adillah yaqiniyah. Adillah yaqiniyah nanti akan diambil dari mana adillah yaqiniyah. Kita lanjutkan. Sekarang baru definisi ya. Definisi tentang ilmu tauhid. Ilmun yaqtadiru ma'ahu ala ithbatil aqaidid diniyati al-muqtasabati min adillatiha al-yaqiniyah. Sebagian mengatakan bukan begitu. Wa ilmun yabhath, satu disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana keyakinan tentang Allah, zatillahi, sifatihi, wa dhati rusulihi, wa sifatihi, wa ahwalil mumkinati was sam'iyat. Jadi ada yang menjelaskan bahwasanya ilmu akidah, ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana iman kepada Allah dan sifat-sifatnya, Rasul Allah dan sifat-sifatnya, kemudian juga tentang bagaimana hari akhir, tentang berita-berita tentang surga neraka. Dan ini disimpulkan juga oleh Imam Ibrahim Lakhani dalam kitab ini. Maka yang pertama masalah keyakinan tentang ilahiyat, tentang Allah dan sifatnya, sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jais. Para ahli akidah kita Asy'ariyah membagi tiga. Ilahiyat, yang ada urusannya dengan ketuhanan. Sifat wajib Allah, mustahil bagi Allah, jais bagi Allah, dibahas tuntas. Setelah itu pindah. Sifat wajib, tentang Nabi, sifat-sifat Nabi, sifat mustahil, sifat wajib, dan sifat jaisnya. Baru setelah itu yang ketiga, sam'iyat. Meyakini berita yang datang dari Al-Quran tentang surga, neraka, tentang macam-macam. Nah ini harus dibahas dan harus yakin. Maka biasanya pembahasan tentang keimanan tiga. Tentang ketuhanan, kenabian, dan tentang berita-berita yang harus diyakini. Sam'iyat yang kita dengar. Baik, kemudian kita lanjutkan setelah definisi. Yang kedua biasanya maudu' ilmu tauhid, ilmu tauhid. Apa sih yang dibahas ilmu tauhid? Pembahasannya apa saja sih di dalamnya? Maudhu'nya itu apa? Topik pembahasannya itu apa sih? Pembahasannya adalah sifat Allah. Sifat kesempurnaan Allah. Dan sifat-sifat mustahil agar kita tidak meyakini yang mustahil seperti menjadi sifat Allah. Maka perlu meyakini sifat wajib Allah sekaligus meyakini sifat mustahil bagi Allah. Maksudnya mempelajari, mengenal sifat wajib bagi Allah, kemudian mengenal yang mustahil bagi Allah agar keyakinan kita benar. Jangan ketukar. Meyakini yang mustahil, kafir, syirik, kufur, mustad. Meyakini yang mustahil. Mustahil Allah itu adalah diadakan. Kok kita mengatakan Allah diciptakan, kafir. Allah maha kuasa, mustahil Allah itu ajis. Maka meyakini Allah enggak bisa, Allah enggak kira bisa, oh kafir. Nah, kayak itu. Kemudian juga, wa mayajusu, yang boleh dilakukan Allah. Jadi sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, wa mayajusu, dan yang boleh. Sifat wajib. Biasanya ini disimpulkan oleh para ulama mutaakhirin dengan akidah yang 50. Akidah 50. Sifat 20 plus sifat 20 berapa? 40. Sifat Nabi 4, wajib ditambah 4, mustahil jadi berapa? 8. Sifat jais bagi Allah 1, sifat jais bagi Nabi 1, jadi berapa? Maka ini akidah 50 yang sering kita sebut akidah khamsin. Ini disimpulkan. Baik. Dan urusan keimanan tentang hari akhir dan seterusnya, itu pembahasannya. Adapun thamratuhu, buahnya apa? Yang ketiga dibahas tentang buah daripada mempelajari ilmu tauhid, yaitu buahnya ma'rifatullah, kenal Allah dengan sesungguhnya, bil barahin al-qat'iyah, dengan hujjah yang benar. Dan itu menghantarkan dia untuk bisa khusyuk, patuh. Setelah itu, wal fauzu, karena imannya benar, fauz, dia akan beruntung, bisa'adatil abadiyati, dengan kebahagiaan yang selama-lamanya nanti di akhirat. Ini buahnya. Adapun fadluhu, keutamaannya apa mempelajari ilmu ini? Maksudnya, keutamaan ilmu ini apa sih? Kan ilmu-ilmu utama, ilmu penting, penting, penting, penting, penting. Ilmu penting-penting. Tapi bagaimana martabat tingkat kepentingan ilmu akidah ini? Ilmu tauhid. Ashraful ulum, paling bagusnya ilmu. Biarpun seorang belajar ilmu fikih hebat, ilmu fikihnya akidahnya sesat, enggak berguna. Maka paling bagusnya ilmu, paling tingginya pangkat ilmu adalah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu iman. Baik. Nisbatnya. Artinya ilmu ini dibanding dengan ilmu yang lain gimana sih? Posisinya ilmu ini dengan ilmu yang lain apa? Keterikatan ilmu, hubungannya ilmu ini dengan ilmu yang lain apa sih? Apa hubungannya dengan ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu ini? Bagaimana? Dia ilmu akidah ini dibanding dengan ilmu yang lainnya, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu ini semuanya adalah aslun laha, asalnya. Yang lain adalah ngikut. Maka nisbatuhu binisbati lil ulumi syar'iyyati fa innahu aslun laha. Ilmu-ilmu syariat, ilmu akidah ini kalau dijajar dengan ilmu-ilmu yang lainnya, maka dia menjadi pokoknya, asalnya. Dan ilmu yang lainnya adalah furu'. Artinya mengikuti. Wadi'uhu, siapa yang meletakkan, yang mencetuskan ini siapa? Ada yang mencetuskan secara hakikatnya, hakikat yang mencetuskan adalah ya baginda Nabi SAW, wahyu dari Allah. Yang mengeluarkan adalah baginda Nabi, wahyu dari Allah itu. Akan tapi biasanya dibahas, maksud wadi' di sini adalah yang merapikan dalam bentuk khusus menjadi sebuah disiplin ilmu. Wadi'nya seperti ilmu usul fikih Imam Syafi'i ini. Maka dalam ilmu akidah ini siapa yang merapikan sehingga akan memangkas benalu-benalu akidahnya, kemudian menjelaskan hujahnya sampai rinci, rapi, kemudian diikuti ulama seterusnya sampai berkembang menjadi ilmu akidah yang mantap. Itu siapa? Wadi'nya adalah, peletaknya adalah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu seperti Imam Syafi'i, waktu beliau disebut sebagai wadi'u ilmil usuli, beliau adalah peletak ilmu usul fikih pertama kali. Itu bukan berarti ulama sebelumnya enggak pakai usul fikih, enggak. Ulama dulu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kalau menjatuhkan hukum tentu pakai usul fikih. Imam Abu Hanifah yang lebih dulu daripada Imam Syafi'i dan Imam Malik pun juga demikian, bukan beristimbat hukum tanpa ilmu usul fikih. Cuman ilmu usul fikihnya itu adalah sudah menjadi sajiah, sudah mendarah daging. Belum dibukukan dalam bentuk khusus begitu. Belum dirapikan. Muncullah Imam Syafi'i merapikan. Atas murasalahnya dengan gurunya Ibnu Mahdi. Di saat menemukan orang awam, orang ajam lesannya banyak yang salah memahami Al-Quran, maka dia punya murasalah kepada gurunya. Akhirnya apa, ditulis bahasanya alam gini, ditulis, dikumpulin, maka menjadi satu pondasi kitab usul fikih yang namanya Ar-Risalah. Sama dalam bab akidah pun demikian. Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mendatangkan ilmu baru, akan tapi Abul Hasan Al-Asy'ari itu melihat waktu itu akidah di bawah Nabi benar. Setelah Nabi benar, akan tapi lihat semakin berkembangnya Islam, ada interaksi dengan orang yang agamanya beda. Di situ mulai ada campur aduk. Di samping itu mulai pemahaman lafadz Al-Quran kepada Al-Quran mulai berubah. Mulai banyak yang salah faham. Sehingga disitulah Imam Abul Hasan Ash'ari. Di saat beliau berada dalam problem akidah yang sangat besar pada zaman itu, yaitu akidah Mu'tazilah yang menguasai semesta. Ya ini kaum muslimin, maksudnya yang menguasai kaum muslimin. Karena dipegang oleh daulah. Jadi waktu itu menguasai. Jadi akidah Mu'tazilah itu kuat sekali waktu itu. Kuat sekali Mu'tazilah. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu belajar ilmu Mu'tazilah dengan gurunya yang sekaligus ayah tirinya. Suami daripada ibunda Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Seorang Mu'tazilah. Jadi Al-Jubai itu adalah gurunya. Gurunya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Belajar sampai alim menjadi Imam Mu'tazilah selama 40 tahun. Setelah itu lihat hidayah Allah berikan. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dengan hidayah dari Allah memangkas mana akidah Mu'tazilah yang sesat. Sebab tidak semua dari Mu'tazilah itu adalah sesat. Maksudnya ada pemikiran-pemikiran yang masih benar. Tapi kesesatan ini bisa saja merusak yang lainnya. Seperti mohon maaf, kalau orang berbicara tentang Bible, Injil, ada di dalam Injil kalimat-kalimat nasihat yang benar. Cuman karena masalah ketuhanan yang menjadi salah, rusaklah akidahnya. Sama Mu'tazilah, ada pemikiran yang benar. Dan itu yang benar diambil oleh Abul Hasan Asy'ari. Yaitu dialog mantek yang dihadirkan oleh Abul Hasan Asy'ari untuk melawan orang-orang yang memang jago dalam urusan dialog akal. Dihadirkan oleh Abul Hasan Asy'ari. Yang benar dari cara berpikir secara mantek, yang benar diambil oleh Abul Hasan Asy'ari. Tapi pun demikian Abul Hasan Asy'ari mengerti bahasanya dalam Mu'tazilah ini ada kesesatannya, maka kesesatannya dipangkas. Abul Hasan Asy'ari ingin mengembalikan. Jadi kesesatan dipangkas, maka kembalilah kepada akidah salafun shalih. Akidahnya Rasulullah, sahabat Nabi, dan tabi'in, dan seterusnya. Ini. Maka itulah akidah ahli sunnati wal jama'ati. Yang mencetuskan, artinya yang telah membersihkan daripada benalu-benalu akidah adalah dua imam besar. Yang bernama Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sebetulnya ada juga waktu itu dari Mesir namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Cuman beliau karangannya abadi sampai hari ini. Dan Abu Ja'far At-Tahawi itu aslinya madhab Syafi'i. Bahkan beliau yang mengeluarkan musnad Syafi'i. Akan tapi pada akhirnya beliau keluar dari madhab Syafi'i. Pindah kepada madhab Abu Hanifah. Dan menjadi imam besar dalam akidah Abu Ja'far At-Tahawi. Ada kitabnya Akidah At-Tahawiyah. Cuman akidah At-Tahawiyah tidak mendapatkan sambutan syarah yang banyak seperti yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Pengikut-pengikutnya ada Abu Ja'far At-Tahawi. Akan tapi yang tersebar ke penjuru dunia adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Pengikut Abu Mansur Al-Maturidi banyak di India dan seterusnya sana. Kemudian Abu Hasan Asy'ari, Maroko, Mesir, termasuk Indonesia Raya. Lalu Abu Ja'far At-Tahawi gimana? Ada kitabnya sampai hari ini. Dan akidahnya tidak berbeda dengan akidah Ahli Sunnati wal Jamati, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini peletaknya adalah bukan peletak yang sesungguhnya. Peletak yang sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru ke-6 ya, wadiknya. Peletaknya adalah Abu Hasan Asy'ari. Beliau imam besar dalam akidah kita. Makanya kalau kita di Indonesia, kita adalah imam kita dalam akidah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau Abu Mansur Al-Maturidi banyak pengikutnya dari orang yang bermadzhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhum. Baik, sampai di sini dulu, kemudian kita akan lanjutkan nanti nama pemberian namanya kitab ini apa? Pemberian nama disiplin ilmu apa? Jadi ismu namanya, kemudian dari mana diambil? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, akidah yang Allah ridhai, hingga kita kelak bisa bersanding dengan Imam Ahli Tauhid Habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjaga anak keturunan kita dari akidah-akidah sesat. Semoga mereka semua kelak ditetapkan dalam akidah yang Allah ridhai, akidah Ahli Sunnati wal Jamaati Asy'ariyati, yang sambung sanad kepada ulama-ulama hingga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan dari fitnah akidah. Al-Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.